dari kata wadawa sampai pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa apabila doa lebih kuat dari bala, maka doa akan menghalang bala. Apabila doa lebih lemah daripada bala, maka bala akan menimpa seseorang. Atau meringankan seandainya doa lebih lemah. Jika doa dan bala sama-sama kuat, maka satu sama. Kemudian dia melanjutkan, wa qad qawal hakimu fi sahihih min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukti hazr min qadr wa du'a yad'u ta nazala kan yantil wa in fa yalqa fa ya. Alhamdulillah dari hadis Rasulullah kepada tidaklah perlindungan itu bisa bermanfaat, bisa mengalahkan takdir, dan waktu bermanfaat terhadap sesuatu segala sesuatu yang dan yang belum sesungguhnya bala sungguh-sungguh akan turun kemudian ditemui dan dijumpai oleh doa keduanya saling meniadakan, saling tepat hingga hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim, namun ulama yang lainnya mendhaifkan ya, karena ada Zakaria bin Mandur dikatakan mungkar. Oleh karena itu ya, tentu saja kalau ada hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun tentu maknanya ya tidaklah bertentangan ya, bahwa apapun yang kita lakukan maka tidak akan bisa menolak takdir ya. Kalau sudah Allah Ta'ala tetapkan kewajiban kita, kalau kita ditimpa oleh sesuatu ya kita jangan mengatakan seandainya. Meskipun kita sudah berobat, kalau takdirnya kita tetap sakit, maka kita akan sakit. Kalau takdirnya kita akan meninggal, maka kita akan meninggal. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika ditimpa oleh sesuatu, katakanlah qadarullahu wa ma syaa fa'al. Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Fal ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa inna sabaka syai'un fala takun law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin kun qaddara Allah wa ma syaa fa'ala li anna law taftahu amal asy-syaitan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah, dan masing-masing ada kebaikannya yaitu iman. Dalam kau semangat untuk sesuatu apa yang memberi manfaat kepada dirimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Kalau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya melakukan ini maka akan begitu, tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan apa yang Allah takdirkan terjadi, karena kata-kata seandainya akan membuka pintu syaitan ya. Maka di sini apapun yang dilakukan oleh manusia kalau sudah ditakdirkan tetap akan terjadi ya. Sementara doa bermanfaat, nah di sini doa, maka doalah yang bisa menolak takdir. Doa yang bisa menolak takdir ya. Sehingga ketika bala itu turun, antum ada doa, maka doa dengan bala akan selalu berhadapan. Fayat alijal ilayahul kiamat. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan, ya, bahwa ma min muslim yad'u bidawatin laisa fiha qati'atur laisa fiha ismun au qati'atur rahim illa atahu min ihda thalat. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung yaitu permusuhan dan tidak mengandung dosa kecuali akan dikasih tiga di antara tiga perkara, ya. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Kecuali entah diberikan doanya sesuai dengan permintaannya atau disimpan di akhirat atau an yasrif anhu minasu'i mithlihi atau dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Itulah doa para jamaah, ya. Maka doa ini tidak akan pernah ada ruginya. Doa wal ibadah, doa adalah ibadah, inti tauhid doa. Maka perbanyaklah kita berdoa, jangan kita bosan dan jangan kita menyombongkan diri untuk tidak berdoa. Apapun persoalan kita, sekecil apapun, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu percaya diri kepada kita atau kepada orang. Bahkan yang diajarkan Nabi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah, perbaiki semua urusanku tanpa terkecuali, dan jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Sehingga kita jangan merasa sudah punya manajemen yang handal, jangan sudah merasa punya modal yang besar dan kuat, jangan kita merasa punya SDM yang begitu canggih, punya alat yang begitu hebat. Semua kita harus sandarkan kepada Allah Ta'ala, sekecil apapun urusan kita. Sampai doa yang diajarkan Nabi, wala takilni ila nafsi turfata ainin, jangan kau serahkan kepadaku ya Allah meskipun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan bahwa kita total berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Ada tender, ada persoalan, ada apa saja, maka dengan doa. Karena addu'a huwal ibadah, doa itu sendiri adalah ibadah. Ibadah. Sampai orang kafir pun ketika terdolimi doa dikabul oleh Allah Ta'ala. Sampai orang musyrik ketika dia berada di tengah laut dikabul, karena ketika berdoa dia ada tauhid. Ketika minta kepada Allah sudah lupa dengan yang lain, berarti saat itu dia bertauhid. Ya. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal barri idahum musyrikun. Ketika mereka berada di atas laut diterjang ombak kanan kiri depan belakang, sudah tidak ada harapan hidup, kematian ada di depannya, apa yang dikatakan? Dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya, tidak pada yang lain. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najahum minal barri, ketika selamat dari laut ke daratan, mereka syirik lagi, ya, syirik lagi. Ini menunjukkan apa, betapa kuat pengaruhnya yang namanya ad-doa, ya. Sehingga memang hadisnya lemah, ya, dhaif ini. Begitu juga hadis berikutnya, wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa 'alaikum ibadallah bid-du'a. Rawahu Ahmad wal Hakim wa Tabrani. Abu juga hadis Ibnu Umar dari Nabi sallam, doa bermanfaat bagi apa yang telah turun dan bagi apa yang belum turun. Maka wajib bagi kalian hamba Allah untuk berdoa. Derajatnya lemah. Ya, tidak bisa kita jadi sebagai hujah. Tapi maknanya ya jelas, tidak ada pertentangan makna di sini. Sehingga yang namanya doa bermanfaat bermanfaat bagi sesuatu yang belum kita terima, bagi sesuatu yang belum terjadi atau baru saja terjadi. Kita minta kepada Allah, istri yang solehah, doa belum dapat, sudah dapat doa supaya menjadi qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Sehingga apa? Jangan kita merasa pede kepada diri kita. Kita harus merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada urusan sekecil apapun kecuali kita sandarkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar. Bukankah minum ya jaraknya satu lengan, tidak sampai satu meter ya. Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri ya, dengan rahmatmu aku istighosah. Istighosah itu apa maknanya? Istighosah berdoa dalam keadaan darurat genting. Sementara doa itu dibaca setiap pagi dan sore. Berarti kita merasa dalam keadaan genting. Bagaimana tidak? Pagi iman, sore kafir. Kita di sini di masjid penuh dengan kebaikan, keberkahan masjid, malaikat turun, ketenangan, kedamaian. Keluar selangkah, dua langkah sudah banyak maksiat di sana sini. Artinya memang gentingnya iman yang bisa berubah setiap saat, naik dan turunnya, ini perlunya kita astaghitsu, aku istighosah kepada engkau, aslih li sya'ni, perbaiki semua urusanku. Sya'ni dalam bahasa Arab di sini sya'nun nakirah ya mutakallim ma'rifah. Kalau ada nakirah diidofatkan kepada ma'rifah, memberi faedah umum, yaitu sya'ni apa saja, apa saja urusan. Jangankan yang besar, yang kecil sekalipun semua, apalagi ditakid sya'ni ullahu, semuanya, semuanya, urusan dagang, urusan herbal, urusan jualan kebab, urusan jual baju, jual apa saja, apa saja sudah, urusan apa saja, urusan anak, urusan istri, urusan tetangga, urusan masyarakat, apa saja. Para jemaah, ditegaskan lagi, wala takilni ila nafsi turfata ainin, dan jangan kau serahkan kepadaku ya Allah meskipun hanya sekejap mata. Coba antum berkedip berapa detik, bahkan 0, sekian detik kita minta jangan serahkan kepada saya. Lantas apa yang pantas untuk disombongkan, apa yang pantas untuk dibanggakan? Kita semua totalitas menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanya sekedar upaya dan ikhtiar, itu pun juga tidak bertentangan dengan yang namanya takdir. Tapi doa akan memberikan manfaat apapun yang terjadi. Dengan doa itu sendiri sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan min hadis Tauban 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil 'umri illa al-birr wa innar rajula la yuhramu ar-rizqu bid-dambi yusibuhu. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya seorang benar-benar akan terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah, Ahmad, dan dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah ya, nomor 73. Hadis ini hasan. Dan Syekh Masyhur Hasan Salman menjelaskan ini adalah hakikat, ya, bahwa umur bertambah dengan sebenarnya. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa albir. Tidaklah menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua. Wa innar rajula la yuhramur rizqu bid-dambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang akan terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dilakukannya. Hadis ini hasan, berarti hadis ini hujjah. Maka banyak berdoa. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, hakikoh. Ya. Kemudian membawa pembahasan Asy-Syaukani dalam bukunya apakah Ziyadatul Umri wa Nuksanuhu. Umur bertambah dan berkurang. Ya, membawa ayat surat Ar-Ra'd. Ya. Kalau tidak salah ayat 39 ya. Tolong dibuka mushaf surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Surah 13. Surah 13 ayat 39. Ya, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ulama berbeda pendapat. Allah menghapus ma di sini, ada yang mengatakan menghapus hukum, ya, ada yang mengatakan yang lain. Sementara itu umum, yamhullah ma yasha, apa saja umum. Tidak boleh umum dibawa pada khusus kecuali ada mukhasisnya. Maka di sini umum, apa saja, termasuk apa yang sudah Allah takdirkan, ya. Dan Ibnu Katsir membawa asar Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab tawaf sambil keliling sambil menangis, kemudian berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku menjadi orang yang celaka, maka hapuslah. Jadikan saya orang yang berbahagia, yang untung, karena sudah ditetapkan takdirnya, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikat bi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah segumpal, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Genap 40 kali 3 120 hari atau berapa bulan? 4 bulan dikirim malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara. Ya. Yaitu apa? Rezekinya, amalnya, ajalnya, apakah dia orang yang bahagia atau orang yang celaka. Dicontohkan oleh Umar bin Khattab, ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, ayat berapa? 39, Ar-Ra'd ayat 39. Ya. Ibnu Katsir ketika menjelaskan yamhullahu ma yasha'u yusbit, dan dijelaskan oleh Syaukani dan di kuatkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, bahwa apa, Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki, termasuk kalau umurnya ditetapkan 50 tahun, Allah mau menambahkan setahun jadi 51. Ya, wala yazidu fil umri illa albir, tidak menambah umur kecuali berbakti pada orang tua, di hadis yang lain dengan silaturahim. Ya. Takdir ditolak dengan doa, addu'a. Maka mari kita perbanyak berdoa. Terutama di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, di kondisi-kondisi yang mustajab. Karena itu akan bermanfaat bagi kita. Ya. Dan dosa ini para jemaah bisa menghalangi kebaikan. Ya, terutama di sini rizki. Rizki. Ya, wa innar rajula la yuhramur rizqu bidambi yusibu. Dan yang merizki itu tidak harus harta. Ya. Rizki bisa apa? Istri solehah. Rizki bisa anak, rizki. Nabi bersabda, man razaqahullah imra'atan solihatan faqata'anahullah bisyatri dini falyattaqillah bisyatril baqi. Barang siapa yang ditolong oleh Allah, barang siapa yang diberi oleh Allah rizki berupa istri yang solehah, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dari sisanya. Ya. Kemudian anak juga merupakan rezeki. Ya. Oleh karena itu dosa ini akan menghalangi rezeki kita. Sehingga para ulama salafus soleh ketika mereka lalai di dalam mengingat Allah Ta'ala lalu terjatuh kepada perbuatan dosa, mereka mengatakan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, entah kepada keluarganya atau kepada hartanya atau kepada pembantunya atau kepada kendaraannya. Ketika dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Maka dari hadis ini, ya, kita kalau tertimpa atau terjatuh ke dalam perbuatan dosa, pasti setelah itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan pada anak, pada istri, pada harta, pada apa saja. Kalau tidak, kita tidak ada dosa, maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengambil pelajaran besar dari hadis Sauban ini, ya. Pertama, takdir bisa ditolak dengan doa. Tadi sudah saya kuatkan dengan firman Allah, yamhullah ma yasha' wa yusbit. Ya, dijelaskan oleh Asy-Syaukani, dijelaskan oleh Syekh Mansur Hasan Salman, memang benar apa adanya seperti itu. Kemudian orang yang ingin umurnya barokah dan ditambah secara angka, berbakti pada orang tua, termasuk juga silaturahim. Kalau ingin rezekinya lancar, banyak bertakwa, jangan berbuat dosa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada dan diberikan rezeki dari yang tidak diduga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami buka barokah baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan hingga kami adab atas apa yang mereka perbuat. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawa 3 hadis yang terkait dengan fungsi dari doa. Doa itu akan bermanfaat baik dengan sesuatu yang sudah turun kepada kita atau sesuatu yang belum turun kepada kita. Dan kita wajib untuk berdoa. Dan doa adalah inti daripada tauhid. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah tauhid. Doa adalah ibadah. Sehingga siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena ketika berdoa kepada Allah Ta'ala saja, itulah tauhid. Adapun setelah itu dia syirik lagi, itu urusan lain. Seperti tadi dalam surat Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut ayat 65. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di laut, mereka berdoa ikhlas kepada Allah, ketika sudah selamat di darat lagi sudah tidak ingat Allah, kemudian melakukan kesyirikan lagi. Saya tambahkan satu paragraf dari penjelasan beliau, itu faslun al-irhafid du'a, pasal merengek ketika berdoa. Wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanih min hadithi Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdibu alaihi yaghdib alaihi. Di antara doa yang obat yang sangat bermanfaat yaitu merengek ketika berdoa. Ibnu Majah meriwayatkannya dalam sunannya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Kalau kita minta kepada manusia, pertama kali minta tafadhol ya akhi, senyum lebar keluar darinya. Minta kedua, tafadhol ya akhi, tapi gigi sudah mulai merapat. Ya. Bibir sudah mulai berbeda. Minta ketiga, tafadhol ya akhi, yang tadinya terbuka, tafadhol ya akhi. Ya, sambil kedua matanya bisa melotot. Itulah manusia. Semakin diminta, semakin tidak mau, tidak nyaman alias marah, bosan. Tapi kepada Allah, semakin kita minta kepada Allah, semakin banyak pahala kita, semakin cinta Allah kepada kita, semakin Allah kabulkan. Dan kalau tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Tapi kalau manusia diminta, manusia marah kepada kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menggantungkan kepada manusia dalam urusan kita. Semuanya. Semuanya para jemaah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dikabul atau tidak, sudah dapat pahala. Yang penting kita berdoanya benar-benar kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan ikhlas. Dengan senang. Dengan cinta. Dengan penuh harap. Tidak terburu-buru, maka tidak ada apa, tidak ada madorotnya sedikit pun seseorang berdoa. Kemudian jangan kita lepas dari doa dalam semua urusan sekecil apapun. Tadi sudah kita dengarkan berkali-kali hadis Nabi, ya, wala takilni ila nafsi turfata ainin, jangan ya Allah berserahkan kepadaku sekecil apapun urusan kita, apapun, sekecil apapun, apalagi urusan yang besar, maka minta kepada Allah Ta'ala. Terkadang kita lupa menghadapi tender, yang kita pikirkan hanya birokrasi, yang kita pikirkan hanya dokumentasi, yang kita pikirkan SDM, bagaimana investasinya, bagaimana modalnya. Salah, tidak salah. Tapi ingat, itu adalah ikhtiar manusia, tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Menghadapi apa saja, jangan lupa, ya, hendaklah hati kita konsentrasi, mohon kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah Ta'ala akan berikan jawabannya. Ingat, kalau Allah tidak diminta, maka Allah akan marah kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafadhal mashkuran. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Dan untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan ikhwatul Islam di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan dari saudari Dihya di Makassar yang bertanya dari pesan singkat, Ustaz. Ustaz, kami ingin menanyakan apakah doa yang Ustaz tadi jelaskan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, apakah hanya bisa dibaca pada ketika zikir pagi dan petang saja, atau doa ini boleh dibaca kapan saja kita mau? Silakan Ustaz. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Ya Allah, mohon maaf sedikit terkendala kami dalam menghadirkan program acara kajian ini bersama Ustaz Mahfud Umri Ali LC. Di kesempatan kali ini kita sudah masuk sesi tanya jawab dan pertanyaan dari pendengar Ustaz melalui pesan singkat Saudari Dihya di Makassar. Ustaz, kami ingin menanyakan apakah doa yang Ustaz jelaskan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis, apakah hanya bisa dibaca pada zikir pagi dan petang atau boleh dibaca kapan saja? Silakan. Suatu saat kita menghadapi persoalan seperti kita membaca sajidul istighfar, apakah boleh di waktu yang lain, ketika sujud, ya iya ada masalah. Meskipun itu dianjurkan pagi dan suruh dibaca. Suatu saat kita berdosa di siang hari, kita baca itu, boleh tidak? Tidak ada masalah. Allahumma tarabbi dan seterusnya. Ya. Yang lain, ya silakan. Bagaimana seorang istri dan sudah bersuami, apakah dengan berbakti pada suami itu dia akan bertanggung jawab atau Iya. Seorang istri berbakti pada suami, apakah bertambah umur? Nabi bersabda, antara istri dan suami, ya, kewajibannya lebih besar pada orang tuanya, orang sendiri. Karena beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul ma'ana li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Sehingga ketika dia menikah, maka suaminya lebih berhak daripada orang tuanya sendiri. Ya. Dan ketika dia mempunyai suami, tentu mertuanya lebih berhak daripada orang tuanya sendiri. Karena orang tua suami, mertua adalah orang tua suami. Ya. Nah, terkait dengan keutamaannya, apakah juga bisa menambah umur sebagaimana berbakti kepada orang tua? Ya, di sini tidak bisa dikiaskan ke sana, karena zahirnya adalah kalau berbakti pada orang tua. Bismillah. Ya, tidak bisa dikiaskan ke sana. Namun tetap dapat keutamaan. Ya, dapat keutamaan. Dan di situ keutamaan bisa lebih daripada sekedar menambah umur, ya. Lebih daripada itu. Karena apa? Karena istri kepada suami adalah segalanya. Seandainya boleh sujud, aku suruh istri sujud sama suami. Begitu besarnya haknya suami kepada istri. Kenapa? Karena imbang dengan begitu besarnya kewajiban kita suami terhadap istri. Ya, demikian Allah ta'ala. Ada lagi? Silakan, ya. Apa? Takdir, ya, takdir. Bagaimana pemahaman yang benar dalam mengimani qadar dan qadar? Ya, baik. Para ulama menjelaskan, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ada empat hal yang harus dipahami dalam menyikapi takdir. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-khalqu. Yang keempat, al-masyi'ah. Ya. Yang pertama, al-ilmu. Apa maksudnya? Bahwa Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu, baik belum terjadi, akan terjadi, ya, dan sedang terjadi. Itu Allah Maha tahu. Yang kedua, al-kitabah. Bahwa semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Inna Allaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana. Bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah al-khalqu. Semua adalah makhluk selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, semuanya makhluk. Termasuk perbuatan kita adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat juga makhluk. Jangan seperti qadariyah. Di mana qadariyah itu mengatakan yang menciptakan kamu adalah Allah, perbuatanmu dari kamu sendiri. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan al-qadariyatu majusi hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena sama akidahnya. Majusi itu mengatakan yang menciptakan kebaikan adalah cahaya, yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Berarti di sini pencipta ada dua. Qadariyah begitu juga, yang menciptakan manusia adalah Allah, yang menciptakan perbuatan itu manusia. Sementara Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Yang keempat dalam memahami takdir adalah al-masyi'ah. bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali adalah kehendak Allah rabbul alamin. Ya, demikian. Paham ya? Jadi dengan empat ini memahami takdir, ya. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-khalqu, yang keempat al-masyiah. Ada lagi yang lain? Cukup? Oh iya, silakan. Ya, tentu tidak ada yang tahu umur bertambah dan berkurang. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamur. Tidak ada satupun yang tahu apa besok akan dilakukan, yang terjadi, dan tidak ada satupun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya. Karena umur kita sendiri tidak tahu, apalagi tambahnya. Umur kita tahu tidak? Tidak tahu umur berapa, apalagi tambahannya. Ya. Itu semua adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ya minta kepada Allah agar ditambah umur atau berdoa kepada Allah, berbakti pada orang tua, kemudian juga silaturrahim, ya, man arada an yubsata rizquh wa yumadda umruh falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin ditambahkan rezeki, dipanjangkan umur, silakan silaturrahim. Ya, kita kan tidak tahu ditambah umur seperti apa. Umur kita sendiri tidak tahu, apalagi tambahannya. Namun yang bersabda adalah Nabi, kita beriman bahwa di sini ulama ada pandangan yang berbeda, mengatakan tambah barokah apa tambah angkanya. Maka Syekh Mansur Salman menguatkan pandangan yang mengatakan tambahnya juga di samping barokahnya juga apa angkanya. Dan nah, kita tidak tahu, tidak tahu. Boleh jadi mungkin kita meninggalnya hari ini belum banyak amal, ya, karena ada berbakti pada orang tua atau dia silaturahim, ya, ditunda cuma 5 jam untuk kemudian tergugah tanda tangan depan notaris sebagian harta saya untuk Masjid Riyadhus Shalihin. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Setelah itu meninggal. Padahal tadi sudah biasa-biasa saja. Allahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan baca dikir, ya, kita juga dalam majelis ilmu adalah majelis dikir, halakul dikir. Nah, namun dikir muqayyad dengan bacaan-bacaan yang tertentu, ya, bil ghudwi wal asal, wal ghudwi wal asal, ya, pagi. Memang pagi itu antara subuh dan sampai matahari terbit, ya, sore dari asar sampai maghrib. Kalau emang tidak bisa, kan ada uzur, yang di situ memang ada kajian atau apa yang lain yang penting, ya bisa dibaca setelahnya. Sholat dikodok bisa tidak? Mengkodok sholat. Nabi pernah mengkodok sholat ba'da duhur, ya, karena beliau berbicara dengan salah satu sahabat sampai asar. Setelah asar beliau kodok sholat ba'da duhur. Hadisnya sahih dalam Muslim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa padahal Nabi mengatakan la sholata ba'da sholatil asr, tidak ada sholat setelah asr, tapi boleh sholat, itu qadha. Itu aja yang dilarang saja boleh dilakukan. Apalagi ini kita di situ ada udzur, ya, di majelis. Kita juga ada di majelis ilmu. Kalau kita sambil zikir, sambil dengar pengajian, saya yakin sulit untuk dijama, karena enggak hati orang, ya, tidak bisa dua perkara masuk dalam